Dalile ngeten. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso petuk. Tak baleni, tak baleni. Engko gawe status ya. Apa gawe story ngono. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso. Nah, penjelasannya saiki. Petuk iku petal, petal iku petuk. Sampeyan nek pengen petuk duit sampeyan nang akhirat, pengen petuk duit sampeyan nang swarga, saiki sampeyan kudu gelem petal karo duit sampeyan. Loh, duitmu petalen nggo jariah nang masjid. Kuwi meneh nang swarga petuk. Duitmu petalen nggo nyantuni yatim, kuwi meneh nang swarga petuk. Duitmu petalen nggo bantu fakir miskin, kuwi sono swarga petuk. Duitmu petalen nggo bantu pesantren, no swarga sok petuk. Duitmu petalen nggo nyangoni kiai, kuwi engko camat sak kapolseke ra wani tepuk tangan kok. Soale ora niat nyangoni kok. Padahal kula niku sering ngaji bareng Kapolsek, pangkate lagi melatih siji kompol. Mboten niku didongakne bareng-bareng jamaah akeh. Mboten sang dangu promosi jabatan langsung AKBP melatih lur. Cepet, tapi rata-rata ya nambahi sangu, rata-rata ngono. Sing cepet-cepet. Sing cepet-cepet. Ini orang nambahi biasanya tambah medun jadi bribda mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وكفى الذي أنعم علينا وهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal-wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama anal kurama wal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para pepunden, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran berikut banom-banomnya, para takmir masjid, sesepuh dan bini sepuh ingkang dipun takzimaken pejabat pemerintah, saking forum komunikasi pimpinan daerah yang berkesempatan hadir, Pak Camat bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pandan Ramil berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, yang kita cintai, yang kita banggakan, ibu, bapak, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang sanget kula hormati rahimakumullah, dalu menika kula lan panjenengan sedaya dipun ajak ngaji kalian panitia, dipun ajak merengeti lan menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun ajak sareng-sareng mau sholawat ningkatakan mahabbah kecintaan kita datang Kanjeng Nabi, usaha maksimal itba ndereke akhlak soho tindak lampahipun Kanjeng Nabi ing pangajap. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pantes dipun akoni dados umatipun tur pantes nampi syafaatipun. Sekaligus dalu niki peresmian Masjid Jami' Nurul Huda. Mudah-mudahan keberadaan masjid menika estu-estu maslahah manfaah barokah kangge masyarakat. Terutama memperkuat akidah, memperkuat iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, iman itu pondasi utama dalam kehidupan manusia. Mangkane Nabi Yakub alaihi salam menjelang wafat beliau menangis luar biasa. Nabi Yakub alaihi salam badhe sedo niku muwun. Mbah mekae ra digatekke kok. Kenging napa? Badhe sedo Nabi Yakub kok nganti nangis? Apa mergo wedi mati? Mboten. Nggih mikirke nasibe putra-putrane. Engko yen wis ditinggal sedo kuwi akidahe piye? Imane piye? Mula putra-putrane pun kempalke. Wa il hadara Ya'qubal mautu il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, engko nek bapak wis kapundhut, apa sing mbok sembah, Nak? Yen bapak wis kapundhut iki lho, sing mbok sembah apa? Mempanjang putra-putranipun didikan sae. Jawabanipun nggih sae. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak kula sak sederek engkang putra nggih nyembah Gusti Allah kados dene bapak-bapak panjenengan Ibrahim, Ismail, Ishak, nyembah Gusti Allah. Boten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah lan dipun taati kajawi Gusti Allah. Lajeng Nabi Yakub dawuh, "Ya wis Nak, yen ngono bapak lega." Terus sedo. Para jamaah rahimakumullah, ini ada yang unik saking ngendikane Nabi Yakub alaihi salam ten putra-putrane. Leh paring pengendikan kok mata buduna mim ba'di. Apa Nak sing mbok sembah yen bapak wis mati? Kok ngangge apa? Kok mboten man ta'buduna mim ba'di? Sopo Nak sing mbok sembah yen bapak wis mati? Ngangge apa kok mboten ngangge sopo? Ini pelajaran berharga buat kita para jamaah, tolong dipirengke. Nang donya iki ana sopo, ana apa. Ayo semangat sayang. Tendonya niki ono sopo ono opo. Sopo yo penting, opo yo penting. Mula ono wong grundel wae mergo ora petuk sapa-sapa. Ono wong nesu-nesu ngamuk-ngamuk mergo ora entuk apa-apa. Mula sapa ya penting, apa ya penting. Saniki padha-padha pentinge menurut panjenengan luwih penting pundi sapa kalih apa? Sing iso jawab entuk mulih dhisik. Menurut panjenengan sapa kalih apa niku penting pundi? Luwih penting? Ya jawabane beda-beda, ana sing apa, ana sing sapa. Saniki wayahe kula koreksi. Ternyata para jamaah, sapa karo apa niku luwih penting sapa. Mergo Gusti Allah nggawe apa-apa kuwi nggaweke sapa-sapa. Dadi diapak-apake apa karo sapa kuwi luwih penting sapa. Tapi mergo kesalahan manusia sepanjang sejarah rata-rata menungso niku luwih mentingke apa tinimbang sapa. Mangkane nganti ana omongan nek aku ya ora sapa-sapa, ya ndi sing ana apa-apane aku gelem. Yen ora ana apa-apane, ben sapa-sapa aku ya mah. Mergo luwih mentingke apa tinimbang sapa. Sampai menungso niku luwih milih barangi Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Luwih milih rejekine Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Ditawani kongkon milih, milih rejekine Gusti Allah apa milih Gusti Allah? Milih rejekine wong mijen no. Ayo misale gadah toko laris banget gek sing tuku nganti antri-antri. Pas manjing waktu zuhur kepireng azan keng masjid Jami' Nurul Huda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ora penak ya ora laris lambemu. Sing marake laris ya mergo penake kuwi kok. Ayo kira-kira moro masjid salat jamaah apa neruske leh dodol? Masjid apa toko? Masjid apa toko? Gusti Allah apa duit? Panjene wong ngadirja wong mijen kuwi kaya bocah cilik. Ketoke gerang-gerang ning kaya bocah cilik. Bocah cilik iki luwih milih barang tinimbang wong. Cah cilik kok. Ana bocah lanang cilik umur 3 tahun. Ketok ana wong wedok wayu bagi-bagi permen. Ayo bocah lanang cilik umur 3 tahun mau kira-kira milih sing bagi apa milih permen? Permen cah cilik kok. Ya ngono kuwi wong mijen. Lah nek bocah lanang semene-mene iki milih permene apa milih sing bagi? Milih sing bagi, wong larang sing bagi kok. Rasane ya enak sing bagi. Kesalahan manusia sepanjang sejarah, nyun pangapunten. Luweh mentingke apa tinimbang sapa? Mula yen badhe pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, ana wong ditekoki, "Mbak, sok iki sampean kira-kira milih sapa, Mbak?" "Eh, ya ora sapa-sapa. Ya ndi sing ngekeki apa-apa tak pilih." "Ambek sapa-sapa nek ora ngekeki apa-apa ya ora tak pilih. Ambek anakku ki apa? Wong aku ya ora sapa-sapa." Wonten mboten ngoten niku? Rata. Padahal ngono kuwi yen diterus-teruske bahaya. Saking bahayane kok. Saking bahayane. Nun sewu nggih. Umat milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa ora nganggo ukuran sapa? Saman pirengke? Masyarakat milih pemimpin sing dadi pertimbangan kok apa ora nganggo pertimbangan sapa? Bahaya. Kenapa? Karena akan melahirkan pemimpin-pemimpin sing ora gelem ngopeni sapa-sapa, ora gelem ngurusi sapa-sapa, ora gelem merjuangke sapa-sapa, senengane golek apa-apa, senengane ngentekke apa-apa. Sing nang dhuwur panggung ora wani keplok. Iki mergo kekeliruane masyarakat. Luweh mentingke apa tinimbang nganti milih pemimpin iki pertimbangane ora sapa, ning pertimbangane apa? Sekali lagi akan melahirkan pemimpin sing ora gelem ngurusi sapa-sapa, ora gelem ngopeni sapa-sapa, ora gelem merjuangne sapa-sapa. Senengane golek apa-apa, ngentekke apa-apa. Iki nek diterus-teruske para jamaah nyun pangapunten. Apa karo sapa akhire luweh larang apa? Apa kuwi barang sapa ki wong? Dadi wong karo barang iki saiki luweh larang. Halo. Halo. Wong ibu-ibu kuwi duwe anak perawan kok dilamar bocah Joko kuwi sing didelok ora kok sapa, tapi sing lamar kuwi duwe pangapunten, pangapunten. Lho niku pun diprediksi kalih Kanjeng Nabi, sayakunu adzalla min syatihi. Sok bakal ana zaman wong karo wedhus kuwi luweh larang wedhus. Dos, kira-kira niki ten mijen sampun kelakon napa dereng? Sampun. No mijen ni wong karo wedhus luweh larang. Ingon-ingon wong karo ingon-ingon wedhus luweh seneng ingon-ingon. Ngramut wong karo ngramut wedhus luweh seneng ngramut. Ketunggon wong karo ketunggon wedhus luweh ayem ketunggon. Mlaku-mlaku nemu wong keleleran pinggir dalan karo nemu wedhus keleleran pinggir dalan luwe seneng nemu. Nganti ana wong wedok ya didolani mbae. Ditekoki karo mbae, "Nduk, dalem, Mbah. Ketoke kok ngingu wedhus. Nggih, Mbah, damel sampingan timbang nganggur." Ya nduk, tak dongake muga-muga wedhusmu tambah akeh. Guyu ngono kuwi. Seneng didongake wedhuse tambah akeh. Amin. Matur suwun, Mbah, dongane mugi-mugi wedhus kula tambah akeh. Suweneng. Entuk rong wulan didolani meneh karo mbae. Ditekoki, "Nduk, dalem, Mbah. Kok ora ketok anakmu, Nduk? Medal, Mbah, kawe tinjing dukoten pundi?" "Ya nduk, tak dongake muga-muga anakmu tambah akeh." Orang guyu malah mencoureng. "Dong apa to, Mbah, ngono kuwi. Ora usah ndonga ngono. Anak loroe pegel." Lho wong didongake weduse akeh seneng, didongake anake akeh ora seneng. Mangkane ngapunten nggih, lek ana wong duwe wedhus akeh lho dianggep bejo. "Samane bejo, Mas, weduse sampeyan akeh, jan bejo sampeyan." Wedhus akeh dianggep bejo. Tapi lek duwe anak akeh ora dianggep bejo. "Sabar ya, Mas. Anakmu akeh wong pancen kuwi ngono coba." Wedhus akeh jarene bejo, anak akeh jarene. Iki bolone wong apa bolone? Iki wedhus sing kaya wong apa wong sing kaya? Kok ora cetha to saiki? Para wedhus-wedhus to. Ya Allah. Padahal iki nyapo riwari wigit mang. Padahal nyun pangapunten nggih. Diteruske mboten iki. Eh, anak niku mutiara terindah dalam kehidupan manusia. Anak niku hiburan donya akhirat. Saiki wis ra wong tuwa wis dok ra pati seneng anak. Padahal Bapak Ibu, mbok ra digatekke kok. Uang orang duwe anak niku susah. Najan sugih kaya ngopo nang ra duwe anak, nelongso, nggih napa nggih? Wong sugih ra duwe anak niku bingung, saking bingunge kadang nganti alate diperiksa-periksake. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa? Apa kurang atos apa? Sapa ngomong kurang lincipmu? Kok mbok jeruk-jerukke? Ya ditoto imane, nggih. Disetel imane. Nyetele ten pundi? Ten masjid. Pun to. Anak-anak panjenengan pokok purun saba masjid mesti dadi anak-anak sing apik. Kula niku kapan ana bocah kok gelem gabung dadi remaja masjid, langsung tak plot bocah apik kuwi. Ijin komandan. Jenengan nate nangkep tawuran antar remaja masjid? Ora ana. Apa ana bocah mendem nang masjid? Ayo wani kowe. Pengen dijereti beduk kowe. Mula ana bocah kok nakal-nakal kae, solusine jane gampang kok. Karantina nang masjid. Iki kok seh umek wae to kene. Nggih lenggah-lenggah sedaya, cobi lenggah sedaya kersane langkung tertib. Cobi. Cobi lenggah sedaya, cobi, cobi. Ya Allah, ya Allah. Monggo sing tertib, monggo sing tertib. Yen mboten tertib mboten diteruske ngajine mangke. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun aku ora gagas isih kono tak nyawang mrene wae. Wis. Tenang sae, tenang. Saiki nek sebelah kene sayang lek kono setan. Ruwet ngaji perkara apa enggak setan. Eh, monggo saniki nyetel iman. Sale kula sampean niki rak kepengin iso kumpul kalih Kanjeng Nabi, nggih napa nggih? Sak keluargane iso kumpul mulai donya ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Amin. Padahal astagfirullahaladzim. Pun pokoknya ngaji mbek sah kene wae. Padahal la haula wala quwata illa billah. Eh, gelem ra gelem kula sampean arep pisah. Ayo angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Seneng ana sapa wae sak karepmu. Tapi awakmu kudu sadar, awakmu kudu ngerti yen awakmu bakal pisah karo sing mok senenge. La haula wala quwata illa billah. Jenengan nek ngoten mangke malah payah kok. Nggih, sahabat-sahabat Banser yang gagah-gagah, jenengan temriki sahabat. Enggak apa-apa sini nggih. Sahabat maju geser, geser sini. Ya. Ya, ya. Siap, nggih, maju sini semua. Nggih. Nggih. Sakke mangke lek uyel-uyelan temriku mangke malah ana sing semaput bareng ngono kok. Ya, sip. Ketok gagahe. Sampun sing ten Jawi mboten usah merangsek melebet. Ampun cekap nggih. Pun seneng ana sapa wae sak karepmu. Tapi awakmu kudu panitia sok maneh lek ngundang Anwar Zahid golek lokasi sing jembar nggih. Ya Allah ya Karim. seneng ana sapa wae sak karepmu. Tapi awakmu kudu ngerti, awakmu kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo sing mau senengi. Seneng bojo, senengo sak karepmu. Nang diuntel-untel, ditekuk-tekuk. Tapi awakmu kudu sadar, sak seneng-senengmu karo bojo mesti bakal pisah. Seneng anak, senengo sak karepmu, tapi mesti bakal pisah. Seneng putu, senengo sak karepmu, mesti bakal pisah. Seneng sapa wae, senengo sak karepmu, mesti bakal pisah. Menungso niku akhire pisah, pisah, pisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane wonten kok idah ngeten nggih. Menungso niku asline nol. Bar nol terus siji. Bar siji terus loro. Bar loro terus telu. Bar telu terus salah. Emboh. Bar telu niku ternyata balik loro meleh. Bar loro balik siji meleh. Bar siji dadi nol. Tak baleni, tak baleni. Menungso kuwi asline nol. Bar nol terus siji. Bar siji terus loro. Bar loro terus telu. Bar telu balik loro maneh. Bar loro balik siji maneh. Bar siji nol. Menungso iki asline ora ana, nol, ora ana kok. Terus lahir nyang donya rupa bayi. Siji. Bayi niku cilik, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe. Bareng wis gedhe, pengen duwe bojo. Akhire entuk bojo, siji dadi loro, seneng-senenge karo bojo, dolanan. Ngono ku terus metu anake. Mbah dolanan apa ngono? Loro dadi telu sampean bojo anak. Anake kawitane cilik, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, bareng wis gedhe, anak niku metu saka omah. Rata-rata anak nek wis gedhe rak metu saka omah, mbuh katut bojo, mbuh katut gawean. Lho, telu balik dadi loro. Mula ana to wong duwe anak pitu bareng wis sepuh, karonan maneh karo bojone. Dek, aku saiki ya wis karonan karo masmu. Lah ponakanmu ya sucul dhewe-dhewe. Kari sampeyan karo bojo. Eh, mantun ngoten, bojomu mati, Bu. Loro dadi siji ijen sampeyan. Bar niku sampeyan dhewe mati. Nol. Dadi menungso yo sakniki ngumpul kados ngeten iki, mangke akhire pisah, pisah, pisah. Pangapunten, lah kuburan sampeyan niku mboten mesti kumpul karo kuburane anak sampeyan. Mungkin sampeyan sedone kok sedo wis mati ngonoe kapien wong mijen kok sedo. Mungkin sampeyan pejah ten desa Ngadirga mriki. Terus dikubur ten Ngadirga mriki. Mboten mustahil anak sampeyan pejahe tebih ten Kalimantan, dikubur ten Kalimantan, pisah kuburan sampeyan ten Ngadirga, kuburan anak sampeyan ten Kalimantan. Kok anak sampeyan kalih bojo niku lho Bu sing kumpul sak omah saben bengi mbawa apa ngono kuwi. Kuwi wae kuburane ora mesti ngumpul kok. Mungkin jenengan pejahe ten desa mriki dikubur ten mriki. Lah bojone jenengan mungkin tebih ten Jakarta mriko pejahe dikubur ten mriko. Dadi akhire pisah, pisah, pisah. Padahal menungso niku rak kepingin iso kumpul terus karo bojo, karo anak, karo putu, karo sedulur, karo keluarga. Nek iso kumpul sak teruse. Lah ngoten to nggih? Mula wong Jawa enggak ada semboyan, mangan gak mangan sing penting saking pengene kumpul sak teruse. Bapak Ibu para jamaah, wong niku saking pengene kumpul keluarga, sampai ana wong duwe anak lima niku lho, digaweke omah dempet-dempet, jentrek-jentrek dijejer-jejerke. Enak. Omah cilik-cilik gak ya wis, sing penting kumpul dulur. Erek karo sedulur, nek eneng apa-apa kuwi rak ya penak to urusane rundingan karo dulur. Ayem. Nuwun sewu Bapak Ibu, kula pesen jenengan yen ndamelke omah anak-anak jenengan diusahake aja dempet-dempetan. Mboten sae ngoten niku. aja dipepet-pepetke. Kirang sae. Sing apik jarake ra ditebe. Kenging nopo? Halo. Halo. Mergo sedulur kuwi duwe watek seneng sedulure. Lah wong kuwi nek wis kedisian seneng, kadung gelo jeru banget. Nek omah dempet-dempetan karo sedulur, kuwi gampang ana perkara, gampang ana masalah. Zawiru wala tujawiru. Sedulur kuwi sing apik tilik-tilikan, sambang sinambang, mboten dempet-dempetan. Lek dempet-dempetan nomae pepet-pepetan nih, gampang ana perkara, Bu, masalah cilik iso dadi gedhe. Mergo dempet omae. Wong krungu sedulure dehem iso perasaan. Padahal ming dehem. Iya, bare entuk arisan. Pamer-pamerke. Wong entuk arisan ya ora kecer. Mbok sedulure nutup kulkas iki banter. Jebrak. Ngono ku ya iso tersinggung. Teko pasar entuk anggur ya ponakane ora diwenehi. Lebokke kulkas kabeh. Meleki. Padahal aku nek duwe apa-apa ya anake kono tak wenehi. Lho, ngono kuwi. Mula leres ya ngendikane tiang-tiang sedulur kuwi yen adoh mambu wangi, yen cedak mambu. Lho, ya piye? Nek adoh ngangeni, nek cedak nyebeli, wong dulur kuwi kaya bal. Jenengan rak ngertos bal to? Lho, bal kuwi nek adoh digodhak, bareng wis erek diapake? Tendang, dulur ya ngono kuwi. Kaya bal, ana bal kok kempes, ya disebul. Ya ora mentolo duwe dulur kok kempes. Disebul, tapi bareng wis melentu diapakno. Tendang meneh. Mulane sing apik omahe aja didempet-dempetke. Lah nek rada ado kan neng apa-apa ora krungu, ora ngerti. Malah kangen. Sambang sinambang arang-arang ngono kuwi. Nambahi mahabbah, nambahi cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane rata-rata masalah sing gedhe-gedhe kuwi ora karo wong liya, tapi karo sedulure. Sampai gugat-gugatan tekan pengadilan. Ten mriki wonten mboten? Omahe sah ndi wonge? Ana meneh ya wong niku saking pengene iso kumpul terus sak keluarga ngantos damel kuburan keluarga. Lak wonten teng nggih wong sing gawe kuburan keluarga. Tujuane sae urip kumpul mati ya. Nuwun sewu para jamaah. Jenengan kok umpama badhe damel kuburan keluarga nggih monggo mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tapi umpama jenengan kok gawe kuburan keluarga, paling notok niku saged ngumpulke kuburan pira? Paling ya kuburan sampean, kuburane bojo, kuburane anak. Engko tekan putu wis repot, wis angel tekan putu. Mergo putu sampean kuwi ya putune besan. Engko nang besan ya gawe kuburan keluarga dhewe. Masa kok terus ditugel demi persatuan? Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah. Kepinginan kula njenengan kumpul terus sak keluarga niku ternyata sami kalian rencanane Gusti Allah. Gusti Allah niku gadah rencana ngeten. Aku sakjane wis suwe krungu rencanane Gusti Allah iki. Ning lagi tak omongke bengi iki nyang sampean. Kula sampean iki arep dikumpulke sak keluarga. Ning mboten ten donya. Nggih mboten usah ngenteni ten swarga. Lajeng ten pundi? Ten alam barzah. Kula sampean arep dipethukke, arep dikumpulke sak keluarga. Tapi ana syarate. Syarate apa? Syarate kudu iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Wong-wong mukmin duwe anak turun sing mukmin-mukmin api-api anak turune. Walaupun kuburane pisah-pisah, bakal tak kumpul ke maneh sak anak turune, sak keluargane. Alhamdulillah. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Lah nek kuburane pisah perenco-perenco waduh-aduh ngono kuwi, ana sing kuburane nyang Papua, ana sing nyang Sulawesi, ana sing nyang Maluku, ana sing ning Kalimantan, ana sing ning Sumatera, ana sing ning Semarang. Apa iso kumpul? Saged. Mergo sing kumpul senes awak, Bapak Ibu, sing kumpul roh senes jasad. Lho, menungso niku asline kan roh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Maka enggak usah takut sama makhluk halus, kita itu lebih halus daripada mereka. Loh, jasad awak sing ketok niki namung wadah. Dadi ngapunten sing ngumpul ten mriki niki senes menungso niki. Namung wadahe menungso. Mula yen diparingi wadah rada apik sithik, aja kentir. Meng wadah kok mbok pamer-pamerke. Mau diparingi wadah rada ayu sithik ono melakune jan jentik jentik jentik jentik jentik jentik. Ditekoki tanggane ora gelem jawab. Ndak pundi, Mbak? Enggak level. Meng wadah kuwi leh ngeramut wadah ora karuan. Kepingin apik wadah, ngapiki wadah ora ngapiki isi. Padahal menungso kuwi isine kuwi, roh kuwi ora gelem ngapiki meng ngapiki wadahe. Rai lek ndempul ora karuan. Lambe dicet, alis diaspal. Pipi kiwa tengen pasang lampu. Nek perlu untune dipageri. Kuwi rai apa perumahan. Ngono ku sek dipasang idep palsu, idep yang anti badai. Plek dadi lek digo kedep jan koyo kepeting mlaku. Kuwi meng wadah. Irung pesek bingung akhirnya ditambal ben mancung. Nek pesek kenapa? Wong aku pesek nyatane yo laris. Yo manis. Halo. Lho mergo pengen mancung akhirnya ditambalke dijukuke daginge dhewe. Paduske daging sing akeh kan bokong. Diiriske daginge bokong nggo nambal irung. Lah nek wis dadi wis statuse daging irung apa daging bokong? Daging bokong berarti nanti-nanti kudu ditutupi mergo aurate bokong munggah mendhuwur. Marah bingung gitu kowe. Kowe kok ora trimo gaweane pangeran. Irung pesei malah kepenak kok siji, ambekane ngirit. Hemat oksigen. Mula rata-rata wong pesei awet-awet uripe. Hemat oksigen. Nah sing bangir-bangir mancung-mancungi pemborosan, oleh ambekan ngongsro. Ngawas cepet entek oksigene. Persediaan cepet habis. Dua, keistimewaane irung pesek kuwi lek nggo ngambung. Penak irunge tekan, lambene melu plek bareng. Iki sing keplok mesti pesek kabeh iki. Lek mbangir niku irunge tekan lambene gayoh-gayoh kangelan kok ya. Wes rungokke, niku meng wadah. Kowe ngopo kok bingung kowe? Dandani roh, dandani jeruk. Rata-rata menungso niku ora seneng dandani jaba. Mbah, ngapiki wadah ora gelem ngapiki isi. Seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jeruk. Niki watake menungso. Sampai ibu-ibu niku lho, nek arep petuk wong lanang liya dandane api-api, kaya ngene iki dandane ayu-ayu. Mergo kan ape petuk Anwar Zahid. Makasih. Tapi nek arep petuk bojone dhewe lho ora gelem dandan. Tengik-tengik ditokno. Mbok lebus-lebus ditokno. Simpangan sret sing lanang semaput kok. Ora usah guyu kelakuanmu yo ngono kuwi kok. Seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tingali to wong ngadirga wong mijeni rata-rata nek bangun omah sing diapiki rak terase. Kamar jero elek ayo wis sing penting terase apik. Padahal nek dipikir teras ya mung jagani wong liwat to. Wong liwat kok dipenting-pentingke. Nanti bangane ngono ya ora usah bangun omah, ndang bangun teras ngono wae. Hoi. Hoi. Nek iso ya apik njaba jero, nek iso njabane apik jerone apik, wadahe apik isine apik nek iso. Nek ra iso pentingke ngapiki jero timbang ngapiki njaba, mergo sing dinilai Gusti Allah niku jero. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum al hadis kama qala. Ora ngerti ya wis. Nek iso omahe apik wonge ya banteri to, omahe apik wonge ya. Nek ra iso omah rapati apik ya wis, sing penting wonge apik, aja nganti kapiken omah. Aku nek nyawang omahe ya seneng, tapi petuk wonge senep. Omahe apik tapi sing duwe omah kelakuane elek. Ditamoni suguhane ya akeh, ning omongane nyelekit enggak telati. Nanti pangan kuwi jajan larang-larang tok. Ngarepmu iki sekilo regane 2,5 juta. Kuwi nek potonganmu ya ora kuat tuku. Nanti pangan ra usah isin, kapan maneh mangan enak lek ana kene. Kalu napa mboten? Nah, ya kudu nyaduki yo. Nek iso klambine apik wonge ya apik. Lah nek ra iso klambi rapati apik ya wis, sing penting wonge apik. Aja nganti kapien klambi. Sampai diomong wong akeh, eman yo klambi ngono yang dienggo wong kuwi. Kapien. Wong sak apik-apike klambi niku nek dienggo wong nakal, wonge digebuki wong sak pirang-pirang. Ya sak klambine kata digebuki. Masuk klambine ditetel sik wonge lagi digebuki. Klambi ki apa? Cobi, mas-mas, sampean misale yo dituki wong wedok loro. Dikon milih salah siji. Sing siji wonge wayu, klambine elek. Siji wonge welek, klambine apik. Milih ndi, Mas? Wayu klambine apik. Nah, kuwi wis dirabi wong. Kowe iki bojone wong mbok pilih jan ra genah. Iki karek loro, Mas. Arek loro. Sing siji, wonge ayu, klambine elek. Sijine, wonge elek, klambine apik. Milih sing ayu. Klambi elek gak ya wis. Ora masalah. Wong ayu ra klambenan ya ora apa-apa kok. Malah kadang wis klambenan rapet-rapet diudari ya ngono malah. Ngono lho. Lah masjid iki ya ngono, aja nganti kapien wadah. Engko nek wayah subuh nang oke sokone timbang wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh. Apa iso kumpul nek kuburane pisah-pisah? Saged. Wong niku sing kumpul roh senes awak. Jenengan nek pengen ngumpulke awak, awake kudu didempet-dempetke, kudu dipepet-pepetke. Tapi nek ngumpulke roh, mboten kudu mepet. Para rawuh, roh niku ora ana adoh, ora ana cedhak. Adoh kaya ngopo? Nek sambungane cocok, ya dadi cedhak. Cedhak kaya ngopo? Nek sambungane ora cocok, dadi adoh. Nah, roh niku sambungane kudu padha. Mulane roh apik namung saged nyambung kalih roh sing padha apike. Roh elek mboten saged nyambung kalih roh apik. Isone mung nyambung padha roh eleke. Nek awak ngene iki apik elek ngelumpuk kaya ngene iki ana sing apik, ana sing elek sing tekono kene, malah luwih akeh sing alhamdulillah nyadar. Iso ngumpul tapi nek roh mboten saged. Apik padha apik, elek padha elek. Elek karo apik ra iso nyambung. Mulane wong apik niku ngipine mesti petuk wong apik. Wong nek apik ngipi petuk kiai, petuk ulama, petuk wali. Sampeyan yo ngipi tapi yo petuk cempe, petuk. Mergo setelanmu kadang petuk gendruwo. Mangkane ngapunten nggih, ana wong nakal ora karuan, ora tau salat. Jumatan ya ora tahu, bancik masjid ya ora tahu. Pangapunten pangapunten. Ramadan ya ora poso karo tangga ora rukun nang mendem senengane. Lah kok ndekne cerita, jarene bar ngipi ketemu Sunan Kalijaga. Aja percaya. Wis sing metuki rangira Sunan Kalijaga. Sunan Jaga Kali. Mbah tukang mancing, mbah tukang ngising. Ora nyambung, Bro. Roh ora nyambung al arwah. Junudun mujannadah. Golek setelan dhewe-dhewe. Kula malih kemutan. Ngapunten ya. Nate ziarah ten Madura ning Batu Ampar mriku lho. Menawi wonten sing nate ndak mriku. Ten mriku niku wonten tiyang tirakat. Ya gayane kaya wong zuhud, kaya wong sufi ngono lho. pakaiannya kumel, rambutnya gondrong, madul-madul, silo, wiridan, muter tasbih, kayak tasbih gede-gede. Wer, wer, wer, wer, kotak-kotak-kotak-kotak, wer, wer. Kalau nggak yang buatan cetol, yang diwawas apa wiridannya ya, paling ya sumiati, sumiati, sumiati, wer, wer. Apa sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, wer, sunarse, sunarse, sunarse, wer. Ora pati cetha. Lho, wong tirakat ten mriku ning ora salat. Kula wonten mastani yen ora salat wong ket sak derenge zuhur mboten mriku. Bareng anjing azan zuhur, piyambake tesih ten mriku mboten salat ten masjid. Ngantos azan asar nggih mboten salat. Ngantos maghrib nggih mboten salat. Lho lamun dijamak jamak apa jenenge nek gak jamak tarki. Ngapunten ngapunten, rampung isak niku ten warung kali kula ngopi. Ya piyambake cerita terusé nek tirakat wis sukses. Mergo bar ketemu Nabi Khidir. Aku penasaran tak tekoki, lah nanti nek ketemu Nabi Khidir, jire nopom. Lah aku batin nek ketemu Nabi Khidir nopom ya apa Nabi Khidir kentekan solar opo piye. Ora ngira Nabi Khidir kok metuki wong kaya ngono dapurane, ra ngira. Rohnya enggak nyambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula wangsuli, roh kuwi ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya apa nek sambungane cocok ya kumpul. Parek kaya ngapa nek sambungane ora cocok ora iso kumpul. Roh niku kaya ati, ibu-ibu. Ati niku ora ana adoh, ora ana parek. Najan jarake adoh nek atine cocok, parek. Najan jarake parek nek atine ora cocok, adoh. Makane ana omongan ngene, "Mbak, sampean karo dulur sampean Surabaya kae adoh to parek, Mbak?" Parek wong bel-belan terus. Bendino teleponan malah gelek-gelek video call kok. Padahal Semarang Surabaya lho dadi parek mergo atine cocok. Lah sampean karo sedulur sampean sing ngarep omah kae adoh apa parek, Mbak? Adoh. Ora tau nelpon, ya babar pisan wong petuk e ora ngomong kok. Wonten mboten sing ngoten kalih sedulure? Nenten, aku ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge nganggo kudung abang. Yang ngerasa, yang ngerasa. Ati niku padha karo HP. Halo. Halo. Ati padha karo HP. HP niku lak ora ana adoh, ora ana parek. HP najan jarake adoh, ning nomere kok cocok, nyambung. Ditelepon yo geder-geder sampai kosel-kosel ngono. Nomere cocok. HP najan parek tapi nomere ora cocok, ora nyambung. Ana HP loro digendeli karet. Set set set set set yo dempet kelet. Ning nomere ora cocok. Yo babar pisan ora nyambung. Mulane sampean lek pengen nyambung ke HP, aja sibuk gendeli HP. Nomere cocok. No, kon lak nyambung nek wis nyambung geder-geder, Bu. Makanya Gusti Allah pesen sampean nek golek bojo kuwi dikongkon golek sing cocok. Nek cocok kan iso geder-geder ngono. Ngosek-ngosek ngono. Ki kok opone sing geder kuwi ya. Ya ora usah dicethakke to, Bro, Bro kok. Wis kula teruske. Para rawuh. Heh. Jejere kuburan kuwi ora jaminan iso kumpul. Lah Kanjeng Nabi niku pesareane mboten jejer kalih garwa-garwane. Pesareane Kanjeng Nabi mboten jejer kalih pesareane Siti Khadijah. Wong Kanjeng Nabi sareane ten Madinah, Siti Khadijah ten Makla, ten kene Mekah. Pesareane Kanjeng Nabi nggih mboten jejer kalih sareane Siti Aisyah, mboten jejer kalih Siti Fatimah putrine. Mangkane jejere kuburan ya pegel ya ngaduk terus. Tekoke bojomu ngadeg terus pegel apa ora kok ya. Ya nganggo leren dhisik, engko nek swaya ngadeg ya ngadeg meneh. Heh. Jejere kuburan kuwi ora jaminan iso kumpul. Sing dadi jaminan kuwi nyetel iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane iki ana dalil Jawa. Nggih. Kula jarang ngetokke dalil. Soale ora pati apal. Dadi kowe guyumu kok ngece ngono to. Dalil iki urusane ustaz-ustaz anyaran kowe. Pangapunten, pangapunten. Kiai-kiai sepuh, kiai-kiai alim, kiai-kiai NU niku leh ceramah maringi tausiah lak jarang ngetokke dalil. Ya diparingi wawasan, pengertian, pengertian, pengertian. Ngapunten nggih. Iki ana dalil Jawa mawon. Wong iki ya padha Jawane. Mosok mriki mun kathah gibase. Dalile ngeten. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso petuk. Tak baleni, tak baleni. Engko gawe status ya. Apa gawe story ngono. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso. Nah, penjelasannya saiki. Petuk iku petal, petal iku petuk. Sampeyan nek pengen petuk duit sampeyan nang akhirat, pengen petuk duit sampeyan nang swarga, saiki sampeyan kudu gelem petal karo duit sampeyan. Loh, duitmu petalen nggo jariah nang masjid. Kuwi meneh nang swarga petuk. Duitmu petalen nggo nyantuni yatim. Kuwi meneh nang swarga petuk. Duitmu petalen nggo bantu fakir miskin. Kuwi sono swarga petuk. Duitmu petalen nggo bantu pesantren. No swarga sok petuk. Duitmu petalen nggo nyangoni kiai. Kuwi engko camat sak kapolsek e rawani tepuk tangan kok. No. Soale ora niat nyangoni kok. Padahal kula niku sering ngaji bareng kapolsek. Pangkate lagi melatih siji kompol. Ngoten niku didongakne bareng-bareng jamaah akeh. Mboten sang dangu promosi jabatan langsung AKBP melatih lur. Cepet, tapi rata-rata ya nambahi sangu, rata-rata ngono. Sing cepet-cepet. Sing cepet-cepet. Nah, ini orang nambahi biasanya tambah medun jadi bribda mana. Duh, sampeyan yen pengen petuk duite sampeyan benjang ten swarga, sakniki kudu gelem petal. Lah nek duitmu kok mbok petuk wae nang donya iki. Mbok gegem dhewe, mbok dekep dhewe, ora mbok petal babar pisan. Tonggo-tonggoe ora roh rasane padahal sugih lho, medit cetil nganti entute diwadahi botol. Wong telek wis metu digoreng meneh. Duit nondonya kok mbok petuk wae. Wi, sok nyang akhirat petal karo sampean ora bakal iso. Paham mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Terus ngeten. Hei, petuk iku petal. Petal iku petuk. Sampeyan sakniki petuk bojo, petuk anak, petuk putu, petuk sedulur. Tapi sampeyan saiki kan petal karo wong tuwa sing wis nang alam kubur. Petal karo mbah-mbahe sing wis nang alam kubur. Petal karo buyut-buyute sing wis nang alam kubur. Nah, delok engkas lek sampeyan mati, sampeyan petal karo bojo, petal karo anak, petal karo putu, tapi sampeyan petuk karo wong tuwa nang alam kubur kono. Sampeyan petuk karo mbah-mbahe nang alam kubur kono. Sampeyan petuk karo buyut-buyute nang alam kubur kono. Understand? Petuk iku petal, petal iku. Paham mboten? Saiki sampean rak petuk bojo, petuk anak, petuk putu gitu. Tapi sampean petal karo wong tuwa sing wis nang alam kubur, mbah-mbah buyut-buyut sing wis nang alam kubur. Delok engkas, sampean nek wis mari petal karo bojo, petal karo dulur, petal karo anak, tapi sampean petuk wong tuwa sing wis nang alam kubur kono, petuk mbah-mbahe, petuk buyut-buyute. Sampean kan gak ada mbah sing ten alam barzah, nggih. Mosok sampean ora pengen petuk? Kok ora patek pengen ngono ketok? Duh, sampeyan iki lho mosok ora pengen petuk mbahe sing wis nang alam barzah kono. Iki putu model opo to sajane? Putu kok ora kangen mbahe iki. Para rawuh, Gusti Allah ndamel uripe menungso ki dimodel ententenan. Ngertos ententenan. Ententenan niku yo yo ententenan. Nek cara nggen kula Bojonegoro mriko saling menunggu. Le. Menungso niku uripe ententenan. Mboten ngandel. La haula wala quwata illa billah. Wong kene iki ayu-ayu kok rondok pekok ya modele. Wong dijak ngomong kok ki piye to jane? Dilanjut mboten nih. Le, menungso ki uripe ententenan. Kula wau dalu niku tesih ngaji ten ngene Kendal. Injing dinteni wong kaliyasa. Mula kula injing mriko. Lah awan dinteni kula karo wong Batang. Nah kula pas ten gene Batang mriko lak sampean ra ngenteni kula to. Nah mulane kula ndugi mriki. Tapi aku nek kene ora terus wong bojoku ngenteni nyang omah. Wong urip pintentenan. Ya Allah, Pak Kapolsek iki biyen nalika isik meneng to kowe. Nalika isik dadi kasat lantas, kuwi ngenteni kapan aku munggah dadi Kapolsek. Ngenteni. Apa maneh sik dadi kanit ngono kan. Ngenteni. Mbah ra dirungokno. Ngene iki, Pak Kapolsek ngenteni kapan dadi Kapolres. Ngono. Tapi Pak Kapolsek ya dinteni karo anak buahe, kapan aku dadi Kapolsek. Wong urip ententenan. Sampeyan mbiyen tau urip no alam kandungan. Ya wis penak no kono, ya betah ya kerasan. Ya ora pengen metu. Kok umpama kok urip no kandungan sak teruse, jane ya ora masalah. Nggih. Kok kaya ora ngandel to diomong. Tapi keluarga sampeyan sing no alam donya iki padha ngenteni kapan sampeyan dipindah teko kandungan yang alam donya. Kenging nopo keluarga kok do ngenteni? Mergo sak penak-penake no kandungan isih luwih penak no alam donya. Keluarga sampeyan ngerti wong wis pengalaman tau no kandungan. No kandungan ki ijen dhewean, ora ana kancane. Panganane ya ming getehet kuwi, esuk awan sore bengi, panganane ming getehet kuwi. Mula wong wedok hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Niku rata-rata mboten ngedalke getehet, mergo getehete dadi konsumsine bayi. Allahumma sholli ala Muhammad. No kandungan wijen dhewean ora ana kancane, panganane esuk awan sore bengi, ya ming getehet kuwi. Nek isuk het anget, awan het adem. Lho kuwi saestu pancen disetel otomatis karo Gusti Allah. Darah head niku Bu nek wayah adem, hawa dingin, medal ngono ku anget. Tapi nek hawa panas, adem, iki setelan otomatis. Ya padha karo susumu kuwi lho Bu. Dadi air susu, ibu. Wek meneng wae aja melu-melu wae. Ngupuhke wong. Air susu keliru. Air susu ibu niku ya setelan otomatis. Nek adem-adem isu niku anget dhek. Bareng awan panas, adem. Lho sampean sing duwe mosok ora ngerti to, Bu? Iki disetel otomatis karo Gusti Allah. Aku iso crito ngene iki soalé wis tau njajal. Dadi buktekke. Embo. Mulane ASI air susu, banter air susu. Ya, iku wis pas, Bu. Leh nyelokke anak wong Indonesia iki leh nyelokke anak nyang wong tuwa wadone ibu. Niku wis pas, ora usah neko-neko tiru-tiru budaya luar ngopo kuwi. Sing mbok celokke mama, sing mami, sing umi. Kita ini orang Indonesia, harus cinta Indonesia, harus pakai budaya Indonesia. Ora usah neko-neko. Indonesia ki yo ibu kuwi, ora usah mama, mama apa. Udah ya, yang pinter di rumah sama adik-adik. Mama ini mau berangkat tandur. Papamu juga lagi gak ada di rumah, tadi udah berangkat ngarit papamu. Hei, ibu ngono ae lho, Bu. Kuwi nek disingkat ya iso pas, ibuku ASI, ASI, air susu, Bu. Lek mbok celukke mama, singkatane dadi asma, air susu mama. Mbok celukke emak ya asem. Mbok celukke umi, air susu umi, ASU berarti A. Wae ora usah kadek nganggo kemanye umi. Enggak usah sok ke Arab-Araban, wong irungmu pesek ngono kok. Kita berislam ala Indonesia kan dinabilah mulangi ngono. Hei. Pakaian islami ala Indonesia yang ini sarung, klambi, mungkin ini Jawa Tengah yo batik, baju ngono kuwi, ibu-ibu yang ngono kuwi. Weh kok bantah misalnya Kanjeng Nabi kok nganggo jubah? Ngene bro, standar berpakaian itu satu, nutup aurat, dua, sopan. Soal model terserah, sing penting nutup aurat, sopan. Lho Kanjeng Nabi kok nganggo jubah? Memang Kanjeng Nabi menghargai budaya lokal. Karena Rasulullah hidupnya di Arab, maka Rasulullah ikut budayanya orang Arab. Juban, umpama Rasulullah hidupnya di Indonesia, ya sarungan nganggo klambi ngene iki. Kowe ora usah katik tiru-tiru nanti-nanti juban. Menek klopo juban. Kowe urung entuk klopo, klopomu loro meletus karo kowe. Paham mboten? Kowe aja menggaya sithik-sithik ane ente opo irungmu pesek ente. Bangga dong dengan Indonesia. Yo ini bagian dari nasionalisme. Rasulullah mencintai Arab. Iya, uhibbul arabiyata li thalathin. Aku cinta Arab karena tiga hal. Satu, li anni wulidtu fil Arab. Aku dilahirkan di Arab, maka aku cinta Arab. Kita, aku dilahirkan di Indonesia, maka aku cinta Indonesia. Loh. Iki sunnah Rasulullah menjaga Indonesia berarti menjaga Islam tetap lestari di bumi pertiwi ini. Iki janjane tugasnya dan ramil sampai Kapolsek lho ki asline. Minta sampai ke ngene iki piro iki anune. Wayahe ngono. Kok. Halo. Paham betul jenengan? Kita Islam, tapi gaya kita gaya Indonesia. Salaman kuwi perintah. Cara salaman itu gaya. Kene wong Arab kono salamane assalamualaikum. Uluk salam ngono, mengangkat kedua tangan dengan nada tinggi. Assalamualaikum. Iki gaya Arab ngono kuwi. Kowe mbok praktekno nang gone mijen kene. Kowe ketemu mbah yai sepuh ngono. Assalamualaikum mbah yai. Prangira dijawab, cah iki edan mulai kapan rek. Paham? Nek gaya kita ya assalamualaikum. Loh, adat ketimuran sik karo bungkuk-bungkuk ngene. Jenengan ngertos upacara? Misale upacara ya. Upacara ten kene kecamatan, lapangan kecamatan sing dadi inspektur upacara ya sing jabatane dhuwur dhewe, Pak Camat. Dadi inspektur upacara. Loh, nang ngarepe Pak Camat ya ana komandan upacara, banser. Kene pas upacara najan banser kudu wani getak camat. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Najan camat dibentak karo banser, kudu nyantai. Laksanakan. Ora entuk kok ngono. Pangkatmu apa bentak-bentak camat. Camat yo kudu trimo kuwi gaya upacara kok. Laksanakan. Lho Pak Camat wis nyantai lho sik dibentak meneh karo banser. Jup, laksanakan. Ngono. Kuwi upacara. Hei. Mosok banser dadi komandan upacara lah. Lah sing inspektore camat tok. Camate ngendikan laksanakan insyaallah Pak. Nyuwun pangestunipun nggih. Dudu upacara. Yo syuk laksanakan. Ngono. Tapi nek banser silaturahim nondaleme Pak Camat, mbuh ngajukke proposal arep gawe acara apa ngono. Kuwi ora entuk nganggo gaya upacara. Yo nuwun sewu Pak Camat. Kula sak rencang sahabat-sahabat banser insyaallah dinamel event menika ngersakaken tanda tangan sekaligus bantuan dana saking Pak Camat. Kudu ngono. Ora entuk Camat, iki proposal. Tanda tangan, duit, gue nih, ayo. Ramulih gue. Silaturahimnya enggak salah, gayanya yang salah, understand? Silaturahimnya bener, gayane sing keliru, ngono lho. Kenapa Amrozi dihukum mati? Bukan salah Islamnya, tapi gaya Islam Suriah, gaya Islam Irak dibawa ke Indonesia, resiko hukuman mati. Oh no. Ya asli tugasnya wong loro iki lho sakjane. Ayo urunan, urunan. Iki engko nek gak diterapno nggone generasi muda bahaya. Tadi pagi ada bom bunuh diri ning gone Mapolresta Medan. Itu ya gara-gara bocah kemplo-kemplo sing urung do ngerti agama ning uteke lho uteke. Utekmu jaga utekmu. La haula wala quwata illa billah. Ngono kuwi jere nek dadi kemanten, gitu meledhok kon diri mati, langsung dibukakan pintu surga, disambut para bidadari. Bidadari kocluk wae. Ya apa ya doyan bidadarine. Wong kuwi bekakase sprutul kabeh kok. Kuwi nek ra wong gendeng masuk apa ya ana to kuwi nek ra wong edian apa ya ana to ngono kuwi. Wong jelas-jelas ayat Qur'ane wala tulqu bi aitikum ila tahluka. Ora ngerti to ngono kuwi. Mulane ngaji aja sithik-sithik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angel aku ngene. Ya terus nggih, tak turuti penjalukanmu. Maksudnya ngajak terus toh? Aku yo duwe penjalukan tulung turutono. Nah, jalukanku sederhana, sing rumangsa ora melok nyangoni ra usah cerewet. Nggih. Yeah? Engkare ngrungokke rewel. Meneng dadi apa kowe? Wong sing dadi camat, dadi kapol, saiki meneng. Soale rumangsa ora urun, dadi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Bu. Bu. Iki mau mbah kasopo iso tekan kene. Loh, iya ya, amplop iki. Wong air susu ibu kok kawitan. Anggitmu ora eling ngono aku mu. Ya kuwi setelane wisan kuwi. Mulane, Bu, Bu. Anak sekarang kadang-kadang akhlaknya enggak tertata. Ya karena ibunya yang kurang pas, enggak mau ngasih ASI secara tuntas. Harusnya kan haulaini kamilaini. Ayo, ono pertanyaan dijawab. Kapan enggak dijawab, tak tinggal mulai. Anak sapi jenenge? Pedet. Ayo toh sayang, sing banter. Anak sapi jenenge? Anak kebo jenenge? Anak wedus jenenge? Anak menungso jenenge? Bayi! Raruh ya. Eh baleni. Banter, nek gak banter aku gak semangat. Anak sapi jenenge? Yeah. Anak kebo jenenge? Yeah. Anak wedhus jenenge? Yeah. Anak menungso jenenge? Yeah. Anak bekicot jenenge? Bekicot cilik. Padha ora ruwe kok. Wes saiki tak teruske. Heh. Susu wedhus kanggo nggedhekke cem. Ngono, pas kuwi. Susu kebo kanggo gedhekke gut. Susu sapi kanggo gedhekke pet. Susu ibu kanggo gedhekke ba. bapak sudah. Bayi kok bapak? Bapak ki wadahe wae. Aturane sing bener lah ngono to. Nek susu wedhus kuwi kanggo nggedhekke cempe. Pas kuwi susu kebo kanggo nggedhekke gudel. Pas. Susu sapi kanggo nggedhekke cempe, susu ibu kanggo nggedhekke bayi. Rungokne. Susu kambing untuk membesarkan cempe, susu kerbau untuk membesarkan gudel, susu sapi untuk membesarkan pedet, susu ibu untuk membesarkan bayi. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, sekarang banyak bayi yang dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Tanpa sadar banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Jadi anak tidak besar dalam asuhan ibu, tapi besar dengan bahasa lembu. Aja kaget nek remajane dadi pedet. Loh. Alah ora usah ngono. Wong pedet iki dicancang nang pinggir dalan ya, ono sepeda motor liwat ngono. Matane penderangan. Pendelik. Bocah iki nek model digedhekke nganggo susu sapi. Jandonan yang pinggir dalan kok ono cewek liwat, matane mesti penderangan. Pendelik. Wuhui. Pedet kon ngaji rang ngira gelem. Ayo nang mangkat ngaji. Pedet to. Lah iki. Ora anyar ya apik dibanding gonmu. Ngapunten, maka anak-anak kita itu membutuhkan tiga ibu secara terpadu. Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Sebab jika anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas karena bapak dan ibunya tidak jelas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, mungkin hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, saat menyusui tidak tuntas, begitu lahir tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas, hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Ini nanti kalau sudah memasuki usia pubertas, kira-kira umur 11-19, jika dilepas ke alam bebas, kalau anaknya pasif biasanya jadi pemalas, kalau anaknya agresif biasanya jadi beringas, ganas, terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu Kamtibmas. Ngene iki gak gampang dan ngene. Mangkane larang. Nggawe kata-kata ngene iki ora gampang. Mangkane larang. Pengen murah ya ora usah ngundang aku. Ya modenmu kon ceramah dhewe. Nah iyalah. Larang kaya pantes to buang rupa nggawa rega kok ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunya juga tiga, terpisah tapi semua manusia. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Tuh, tiga ibunya. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, salah satu ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak sekarang ibunya juga tiga, terpisah tapi yang dua bukan manusia. Ibu kandungnya Betty, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama WiFi. Orang ini ya ora larang kok. Lah terus. Lah wis, yo. Mangkane iki balik nang cerita mau. Sak penak-penak eno kandungan isih luwe penak nang donya. Lah nang donya kan koncone akeh, bolone akeh, panganan yo rena-rena, tapi nang kandungan ijen panganane darah haid. Mula akhirnya sampean dipindah toko kandungan ning alam donya. Keluarga sampean menyambut dengan gembira, seneng bersuka cita, nganti syukuran digoroke wedhus, tangga-tangga diundang dijak syukuran. Ngene apa nggih? begitu tendonya saestu, luweh penak. Nyatane sedulure ya akeh, bolone akeh, koncone akeh, panganan ya rono-rono. Ana tahu, ana tempe, ana onde-onde, ana pisang goreng, ana sate, ana soto, ana sate soto, sop, ana aku mau dikai apa wae. Soto sop. Rono-rono. Nih, ning Bapak Ibu, nun sewu nggih. Keluarga sampean ya ora mek sing nang donya tok. Ya ana keluarga sampean no alam barzah, sing nang kono ya ngenteni sampean. Wong ngenten-tenan. Kapan sampean nyusul mereka? Pun gak ada rencana napa dereng? Kening nopo keluarga sing no alam barzah kok ngenteni? Sebab sak kepenak-kepenak enon dunya kuwi isih luweh penak no alam barzah. Keluarga sampean no kono ngrasakno, soalnya wis pengalaman tau urip nang donya. Sak penak-penak nang donya isih luweh penak no alam barzah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik sampean rungokno ya. Enak nang donya iki ora ana sing enak murni ora ana. Sak enak-enake nang donya mesti campur ora enak. Ayo apa? Enak nang donya sing enak murni lak ora ana. Ora ana. Enake mangan mesti campur kuwareken. Campur mencret bareng ngono. Enake ngombe seger campur kembung. Ayo, enake kumpul bojo, campur boyok, dengkek, linu. Nang donya ki ora ana enak kok murni ora ana. Eh, enak nang donya ki kawitane tok, enak mundak suwe mundak ra enak. Sowi tambah babar pisan ora enak. Nek isek cilik, isek enom, apa-apa enak. Lungguh enak, ngadeg enak. Turu enak, mlaku enak, penekan yo enak. Rodok tuwa wis mulai rodok ora penak, lungguh mok rodok ora penak, turu rodok ora penak. Tawa nemen wis ora penak apa-apa. Bojo yo ngono. Sik nganten nanyar yo penak ben dina. Duwe anak telu seminggu pisan. Anak pitu, sewulan pisan. Kuwi ngelingke kok. Ora dielingke yo lali. Engko bengi aja lali lho. Lah nek wis tuwa banget wis babar pisan wis. Mbok diulik-ulik wis ora untek. Wong nang donya. Sama nang donya ki lek pengen penak kudu usaha. Pengen mangan kudu masak, kudu tuku, nggih napa nggih? Nah, lek ten alam barzah mboten mangan ngoten ku langsung dikirim keng swarga. Aman rungokno ya. Sampeyan ki nek sida dadi wong apik. Tapi ketoke akeh sing ora sida. Disidake nggih. Nek sida dadi wong apik, benjing ten alam barzah niku penak wong disalap ten raudhatun min riyadil jannah, ten taman-taman swarga. Dereng dilebokne swarga, tapi wis disalap ten platarane swarga ning taman-taman, wis apik, wis penak. Dadi sune wayah mlebu swarga ning akhirat wis parek. Kari blusek ngono ae. Lah nek elek, rungokne ya elek-elek. Kuwi disalap ten gene hufratun min hufarin niron, no jurang-jurang neraka, dereng dilebokne neraka, tapi wis didelekno got-gote. Sapa muni anget? Anget apane yang bluduk kok. Anget jare. Dadi wis didelekno peceren-pecerene neraka. Dadi sok menuh akhirat malaikat nek nglebokne neraka gampang karek nyutiki. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane sampeyan ni apa dipenakno uripe nang donya enak tapi sik luwih enak no alam barzah. Mulane sedelok engkas sampeyan ki dipateni, pateni karo Gusti Allah. Mergo arep dikepenakke dipindah ten alam barzah. Wong donya ngarani sampeyan mati, tapi wong alam barzah mboten ngarani mati, kelahiran yang kedua. Disambut ra karuan sampeyan ambek keluarga nokono. Yo tolak albadru alaina bareng ngono. Yo selametan, tapi modele mbok piye aku dhewe yo urung tau rono kok. Kuwi nek api. Halo. Niki infake sampun napa dereng niki? Heh. Ya sik tak giringe. Bar iki infak, aja buyar, ayo sing buyar. Muga-muga anyang-anyangen. Pangapunten ngantos donga nggih. Waduh lali aku. Sampean nek rungokno to sayang. No alam barzah. Ki engko kaitane tekan jariah nang masjid. Nang siap-siap. Heh, kudu ngireng 2000 lebokno meneh, lebokno meneh. Kok gegem 2000 diuntel-untel ini lho. Iki ngono nggo bangunan swarga sayang. Bangunan swarga 2000 ya entuk paku siji meane. Malah nyublesi bokongmu engko. Kok ya ngene. Halo. Dilanjut mboten? Dilanjut mboten? Ya, ngene. Nek sampean apik, urusan karo Gusti Allah beres. Duwe utang salat wis diberesi. Duwe utang poso wis dikodok. Terus urusan karo padha menungsoe beres. Tau ngrasani wis njaluk ngapura. Tau mitnah wis njaluk ngapura, tau ngilokke wis njaluk ngapura. Mergo duwe tangga sugih ning slametan berkate gepeng. Lawone ndok siji disikar dadi 8 kok. Ya wis njaluk ngapura. Duwe utang ya wis dilunasi, wis disauri. Ana wong kok apike ngono. Niki benjing, roh metu teko donya mlebu ning alam barzah. Disambut keluarga seweneng rangkul-rangkulan kaya kondur teko haji ngono kuwi lho langsung dijak rekreasi pemandangan no kono apik-apik kapan-kapan to nek sampean rono lak ro dhewe tok kok penasaran ngono modon tapi nek sampean ora beres mungkin urusan karo Gusti Allah beres tapi urusan padha menungso ora beres contoh duwe utang urung dilunasi kedisian mati. Roh metu tekan donya, mlebu ning alam barzah, keluarga sampean wis do ngenteni, siap-siap nyambut. Ngoten niku sampean urung sampe petuk karo keluarga, wis diculik karo Densus 88. Lho nokono ono ndan Densus 88. Tukang nyulik wong sing gak beres iku, duwe utang ora dilunasi ngono iku, disian mati. Culik Densus 88, ora iso ketemu keluarga, lebokno penjara. Bleng. Ora diculke yen urung persidangan. Ngenteni persidangan padahal adanya persidangan itu di akhirat setelah kiamat. Tenalam barzah niku mboten wonten persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. No alam barzah ora ana persidangan. Berarti rak dipenjara terus. Heeh. Sampai kiamat. Heeh. Taman kok meneng wageti duwe utang ketoke iki. Wis ana kesempatan nang dilunasi. Kecuali lah iki. Nek ana sing bebaske. Iso dibebaske teko alam barzah. Saged. Sapa sing iso bebaske? Di antarané anak. Lah nek anak apiki penting, nggih. Muga-muga anake pinter-pinter kabeh. Ning aja mung pinter tok lho ya kudu bener. Pinter ora bener malah keblinger kok. Buktine sing ngentekke duwite negara jatah rakyat kae wong goblok apa wong pinter? Wong goblok apa wong pinter? Wong pinter. Sing goblok jane pengin ning ora ngerti carane. Ngono. Lah sing uripe bingungke wong akeh wong goblok apa wong pinter? Wong pinter. Wong goblok ora iso bingungke wong akeh wis bingungi karepe dhewe kok. Eh, anak niku nek bener, Bu, Bapak, anak kuwi nek apik, wong tuane mati ki mikir. Ih, ibune mati lo mikir, ibuku mbiyen urip gelegegeran karo tangga, diparani tanggane, "Bulek, ibu mbiyen gelegegeran karo sampean." "Ya, pancen ibumu cangkeme luweh." Wong sak desa tau diomeli kabeh. "Nggih, pira-pira saleh ibu, aku njaluk ngapura ya, Bulek ya." "Ya, Nak, wis tak sepura. Bebas ning alam kubur kok penjara tanpa sidang." Alhamdulillah. Diteruske mboten? Teruske mboten? Eh, rungokke. Bapaknya mati, anaknya apa ini mikir bapak mbiyen nalika urip tau kerjasama nyambut gawe karo Pak D. Ini mbok menawa bapak duwe utang durung dilunasi kedisian mati. Pak D ini disuani. "Assalamualaikum Pak D." "Waalaikumsalam." "Apa nak?" "Kula badhe matur Pak D." "Napa kok sawangane penting?" "Nggih, bapak niku sian nalika tasik sugeng kak nyambut damel kerjasama kalian jenengan." "Iya pancene suwe ya ana 20 taun." "Kula kok kepikiran to Pak D." "Oh napa to nak?" "Mbok menawa bapak gadah utang ten jenengan dereng dilunasi." "Iya pancene bapakmu duwe utang yang aku." "Penjenengan kok mboten sanjang to Pak D." "Ya aku arep ngomong kok ya kuwatir nek awakmu ora percaya ge awakmu sih cilik." "Napa utange bapak niku jenengan bebaske Pak D?" "Ya ora." "Ya isih arep-arep aku." "Lah pinten Pak D utange bapak?" "Ya 20 juta nak. Iki cathetane ya ana kok." "Pun Pak D, utange bapak kula sing nanggung. Tapi ngapunten Pak D kula mboten saged cash kula nyicil." Lha niki lho walaupun urung dibayar wis ana kesanggupan teko anake. Bapake sing dipenjarano alam barzah dibebasno tanpa persidangan. Mulane pangapunten ya. Lek ana wong ngomong sing donga kanggo wong sing wis mati ora sampai ora tekan wis aja dirungokke. Wong kurang penggawean. Ngopine kurang adoh wong ngono. Mboten usah dipirengke. Ngene lho tak kei gambaran wis dalil logis wae. Dalil kauniyah wae. Donya karo alam barzah luwih gede alam barzah. Saman bandingno gedene alam barzah karo donya, padha karo bandingno gedene donya karo alam kandungan. Saiki nang donya krasa amba, saman ningali kandungan nek ciut to? Benjing saman nang alam barzah krasa amba. Jenengan ningali donya kaya saiki ningali kandungan ciut ngono kuwi. Ning walaupun donya iki cilik, ciut saged nyetel kondisine alam barzah. Iso program wong alam barzah ki ibarate TV, donya ki remote. TV karo remote luwih gede. Kok remote? Luwih gede TV. Halo. Alam barzah ku TV, alam donya ki remote. TV karo remote gede TV. Alam barzah karo alam donya gede alam donya. Ning remote senajan cilik saged nyetel program-programe TV. Nggih napa nggih? Donya ki iso nyetel program nang gone alam barzah. Pangapunten sampean kok ora seneng karo acara TV mergo menurut sampean elek, pengen ganti acara. Aja TV-ne sing mbok saduki. Ono nang TV-ne mbok banting, mbok glundungno. Remote wae diprogram cetek lho ganti acara apik to. Mula alam donya ki kenek nggo nyetel nasibe wong sing nang alam barzah. Kuwi nek anakmu dunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nomor loro sedekah jariah kuwi sing iso nyelametke sampean. Ha wis saiki nek sedekah aja sak ikhlase nggih. Sedekah kuwi sing penting ora ikhlase, sing penting akeh. Ra ikhlas ya wis sing penting akeh nggih. Nggih? Wis nyoh. Mulane lek kula ngono, sing penting ora ikhlase, tapi sing penting akeh. Wis sak akeh-akeh nyoh-nyoh nek wis akeh mesti ikhlas. Ora ikhlas piye wis kadung tek akeh kok. Nomor loro, sedekah kuwi mboten ngangge ukuran sak ikhlase, tapi sak pantese. Nek sak ikhlase ya syukur ngetokke to, mbok sithik mbok akeh, mbok pantes mbok ora pantes. Ngono kuwi ya akeh ora pantese. Wong ana infak leling nggo masjid tok plung 2000, padahal kalunge padha rantai kapal. Gek gelange iki wetengen renteng-renteng mulai ugel-ugel tekan kelek kaya jaran kepang. Mlakune nyekeh-nyekeh. Sedekah 2000 ora pantes. Omah lantai 3, marmere apik. Ana wong ngamen nggawa gitar. Sopan wisan bungkuk-bungkuk. Permisi, nembe diunekke jreng. Prei. Ra usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Ra pantes. Nek sak pantese niku disesuaikan dengan kemampuan. Pantese wong sugih karo wong melarat beda. Nek wong sugih semono kae, wong sedengan semene iki, wong melarat semono kuwi. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal rusak yen ngerti dedek pawaane. Nek pawaan banyak, ngetok kendok sing gedhe sepadha ndok banyak. Pantes wi, pawaan bebek metu ndok sedengan sepadha ndok bebek. Pantes. Lah nek pawaan emprit, metu ndok cilik ora apa-apa sepadha ndok emprit. Pantes. Ana banyak ngetok ndok kok cilik padha ndok cecek. Kuwi banyak edan. Disaduki wong akeh banyak ngetokno ndok kok sandok cecek banyak edian saduk ndeteng-ndeteng ana mprit tok dikongkon ngendok sepadha ndok banyak ya ndondomi enggak ya suwek to bro mlakune mekeh-mekeh nganti mprit padha mprit omong-omongan sak kancane Mbak sampeyan jahitan piro Mbak aku jahitan 5 dek akeh aku mbak jahitanku tambah 9 kok sekapok mbak mau ngendok meneh loro ngeden nek tak terus-terus ke iso dobel tenan aku mbak iki kok kira-kira sing mbok tokne iki ndok banyak apa ndok empret halo iman kuwi nek wis kesetel dadine kula panjenengan tumbuh rasa cinta. Nek wis tumbuh rasa cinta, manut. Mula tenjing Nabi niku rak di kengken manut, nggih. Fattabi'uni. Manut to. Yen purun kok manut ten Kanjeng Nabi, yuh yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintaimu. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wong niku yang manut mesti disayang. Halo. Sampeyan ki kelangan 5000 leh mung getuni kok nganti kaya ngono. Kok ora rampung-rampung leh mulenger-lenger. Wes diculke wes dipetal, sok bakal pet. To ora usah nganggo digetuni, sayang. 5000 kok jan leh lenger-lenger kok. Diteruske mboten niki. Sepiro sayange Gusti Allah yang sampeyan nggih tergantung sepiro manute sampeyan yang Gusti Allah. Apa wae yen manuti mesti disayang kok. Halo. Penjenengan gak ada anak kok manut yang wong tua mesti disayang banget. Ora pati manut ora pati disayang. Ndablek jarke wae. Ana wong lanang lho Bu, duwe bojo najan ora pati ayu, ning manut sabar, ikhlas, jujur, setia, gek neriman. Wong lanang sayang banget. Kudu ngingoni wae. Mbok diramban-rambanke godhong pring apa? Ndek duit piro ya ora eman, nyoh jan sawah sak parine kekno, kandang sak sapine kekno, garasi sak mobile kekno, toko sak isine kekno, omah sak isine kekno, katok sak isine eling manute kuwi lho Bu. Wong lanang duwe bojo rupane ayu ning ora manut, dituturi mbantah, dinasehati mbeweli. Gek ngomel, katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak, kadung ngomel ya ora iso leren, nek gak keturon. Nek wis keturon ngono kuwi, tangi iso neruske meneh. Judule padha iso bersambung. Enten mboten wong wedok sing ngoten niku? Enten, iki teko pokoke kudunge abang wonge. Ngene iki angger ana departemen pengemisan ya umek dhewe-dhewe ngene, ora gatekke kok. Kowe wis kalong 10000 ya wis. Ora usah mbok lenger-lengeri. Kowe entuk ijol, entuk ganti. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, rungokke to sayang. Bojo ki najan ayu ning ora manut, gak arep ngingoni. Apa maneh rupane wis welik cilik ndik metekel kunting jemburis. Ora manut sisan niku wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Wong wedok ngono kuwi ya kuber ae lek kesuwen. Mangkel ya ben. Heh, najan ora ayu boleh manut. Wong lanang sayang banget, lara sithike gubuh leh nambake kok. Padahal sing wedok mengelu ne. Mumet sirahe. Suaminya udah bingung. Mesti dong ngingeti cah iki to ora gatekke aku to. Kowe nyapa kowe keluyar kluyur nyang kono ya. Wes nyang lungguh paling sumpek aku. Mangkane iki wayahe panitia iki jane ya wayah istirahat selawatan mau kardusi gek dikelilingke. Mangke ngaji fokus kantun ngaji mawon. Ning aku ngerti alasane panitia. Nek sing ceramah sing ngomando mesti entuke akeh karepe ngono. Politike panitia ngono kuwi. Halo. Heh. Najan ora pati ayu ning nurut. Lara sithik gubuh leh nambake. Padahal cuma pusing. Sing lanang bingung. Yang kamu sakit ya kok pucat? Jare sing itu, enggak kok aku enggak kenapa-napa. Pasti kamu sakit. Ke dokter yo. Enggak aku enggak kenapa-napa. Ayo ke dokter. Kamu enggak boleh sakit. Pokoknya aku enggak mau kalau kamu sakit. Tahu enggak sih tubuh kamu itu tubuh aku juga. Alah sing tuwek ora usah melu guyu. Masamu udah lewat. Jadi sama itu, enggak aku enggak kenapa-napa, ayo ayo pokoknya nyang dokter, spesialis, najan bayare larang lho Raiman. Eling nurute iki lho. Ayu ning ora manut. Lara ya gak arep nambake. Peneran nek lara ngene iki, merdeka. Ngono, waras ya ora nurokke wong. Nek lara ngene iki kan mandeg ndekne. Nanti sing lanang merdeka. Kepeksa nambake yang ora usah nyang dokter entek-enteki duit, entek-enteki ragat, cukup nyang puskesmas. Ge penyakitnya lumayan parah go nyang puskesmas, diparingi obat gombyokan. Ya ora waras wong puskesmas sing katane pusing kesel masuk angin. Ini jodohnya yang menganggu ku. Liver gono puskesmas, bledos. Kene wong puskesmas nang tersinggung kok. Tak kritik ngene iki yo ben ditingkatno pelayanane, kualitas obat-obatane. Ngono maksude. Wong anggarane jelas-jelas ana kok. Untuk kondukur semono, untuk kondisor kok karismene ini nanti parah. Ayo ngono toh. Halo. Ya, terus iya. Lho wong manut yo kelas-kelas ana manut tingkat atas ana syukur manut. Nek kelas atas yo semangat ibadah, orang nganggo ngenyang, ngaji semangat lek manute tenanan. Nembe ngerti ana spanduk, banner, baliho, ana tulisane gek diwaca, hadirilah pengajian umum dalam rangka peresmian Masjid Jami' Nurul Huda dan peringatan Maulid Nabi bersama mbah sapa ngono. Pokoke bersama mbah sapa ngono. Kuwi meneng wae. Mbah sapa ngono. Nembe ngertos ngoten wis semangat. Sok kapan iki? Oh, tanggal 12 to iki. Rolas apa 13? 13. Sampai lali tanggal aku. Tanggal 13 iki ayo gek sok gawe rombongan menyang semangat manute tenanan. Ane manut grubyuk ngono kuwi ya. Ngene iki apa ngene iki ngebek-ngebeki dalan ngene. Woi wong lewat. Beda ora kaya sing mau semangat padahal nembe ngerti baliho niki gek ana tulisan ngono kuwi karo ana fotone mbah sapa ngono. Ngono kuwi ya. Sing jelas dudu fotomu. Fotomu ya ora mayoke, Bro. Fotomu payune nggo weden manuk no sawah kono. Kowe iki kok ya pokoke fotone sepol. Kuwi le wong iki. Kek ngono ku semangat kok. Ngono. Wene manute tenanan iki semangat, salat iki semangate luar biasa. Ketinggalan jamaah fardu sepisan ngono wae, ya Allah leh getuni. Halo. Krungu azan niku gemeter karena sadar itu panggilan kekasih yang sangat dirindukan, dicintai. Mula krungu azan niku gemeter, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mesti niku salat subuh niku rak paling abot to nggih. Bagi orang yang semangat dan manutnya level atas, enggak ada kata berat. Mergo mikir wong salat sunah qobliyah subuh rong rakaat wae khairun minat dunya wa ma fiha, kok luwe apik tinimbang donya sak isine kok. Niku nembe salat sunahe mendahne yo salat subuhe kaya apa ganjarane, mendahne yo yen ditindakke kelawan berjamaah sepiro ganjarane. Ora mangkat eman. Mula yen krungu azan rodok, jangankan azan baru mendengar kumandang tarhim saka masjid rodok antine, padahal nembe tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Masjid mriki lek tarhim rak penak ngoten to nggih. Percaya wong kaset tok. Ora penak piye wong. Mungkin diputer kaset. Assalatu wassalamu alaik. Kaset. Bareng sing azan. Allahu akbar Allah. Nembe pireng tarhim wis ndrodhok ati. Cara sih turune geragapan. Cerikang, ya Allah. Wis tarhim iki berarti dilungkas subuh. Apa maneh wis krungu azan. Ki azane wis tekan as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum. Ora kaya masjidmu. Halo, kan suaraku lumayan. Ngapunten. Wileh gupuh. Biasanya sing tangi dhisik niku ibu-ibu. Nggih, Bu, nggih. cerekal sing lanang gek digugah. Ya, ya, ya, ya, subuh ya, subuh ya. Sing lanang mulat, apa Bu Imbo? Nah, kupinge error. Digugah subuh krungune njaluk Imbo. Nah, sing wedok nesu-nesu ta, subuh, subuh kok Imbo, Imbo apa? Subuh. Nang ayo nyang jedeng. Iki lho anduk. Iya, iya, tanduk. Jan kuping kadung bosok. Tapi nek manut level atas semangat, mangkat nyang masjid semangat. Nek ora pati manut ya kurang adzan ya tambah nesu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora jawab malah wah wah wah. Adzan meneh. Kuwi cangkeme sapa wis jan bengak bengok. Seneng ayo nang ayo ora nyang masjid ya sungkan tangga. Padahal salat maghrib niku budal niku kleweh, kleweh. Ora semangat babar pisan. Ditekoki tanggane. Nyanti Mas. Jet. Nyang masjid lho jawab ya. Jet. Sikape dhewe nek ka masjid iso ora padha. Nek sing manute tenanan begitu iqomah cari shof awal. Moh gak shof awal. Golek fadilah kok. Sikap sempurna. Khusyuk, khudu, tadarru, tawadu, pandangan ke tempat sujud. Mengikuti komando imam. Nek sing rapati nurut ya sebagai nyelempit-nyelempit ngono ku salate model. Suweje kok. Iki manut imam. Allahu akbar. Dene langsung Allahu akbar. Kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallah. Ngono. Nek sing rapati nurut mu lakbar. Masjid ana kipas angine saiki. Ngono. Amine wae ora padha kok sing manute tenanan ya sesuai nadane imam. Ghairil maudhubi alaihim waladdallin. Amin. Sing rapati nurut ya. Amin. Buwe to. Apa meneh wis rukuk jan beda. Sing manute tenanan ya Allahu akbar. Kabir subhanallah subhanallah rabbil subhanallah rabbil subhanallah subhanallah tenanan lah subhanallah rabbil adzim wa bihamdi subhanallah rabbil adzim rapati nurut ya wah ya ya bendina kok ngene wae wong kok syukur dikon entul-entul jan-jane duli-guli kentut-kentut engko tangi rak ngono meneh entul-entul jan-jane duli-guli kentut-kentut tangi ngono maneh entul-entul jan-jane duli-guli kentut Gusti Allah jan ra duwe acara liyane apa piye ya. Jan wong ra genah. Ya wis. Mah. Lho wong ngaji kok 2 jam. Ini sajane sing urung rampung. Wis pokoke masjid e muga-muga tambah makmur. Nggih, ya nggo salat jamaah, nggo kegiatan keagamaan, nggo ngaji, ngoten nggih. Wis kurang yang ngundang meneh gampang. Kanca-kanca panitia matur sembah nuwun sanget pakhormatan panjenengan, mboten ngirangi raos hormat. Kula mandhap saking panggung langsung ten kene kendaraan langsung nyun pamit ge kula wis patang dina ora mulih tak terus-terusan iso tayengen. Pangapunten sanget donga dinonga nggih. Lepat khilaf nyun pangapunten mugi-mugi manfaah maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا المسجد جميع نور الهدى معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المؤمنين ومعمورا بعبادك المخلصين ومعمورا بعبادك المتقين